السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، sudah kita bahas dua ayat sebelumnya tentang amal saleh di tempat yang saleh. Kemudian ayat berikutnya, amal saleh di tempat yang tidak saleh. Yang ketiga sekarang yang akan dibahas adalah amal saleh yang diiringi dan diakhiri dengan amal yang tidak saleh. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membahas orang yang bersedekah berinfak. Ini amal saleh. Tetapi di hati seorang yang memiliki riya, berarti di tempat yang tidak saleh. Diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Famatsaluhu kamatsali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Maka permisalannya seperti batu yang licin yang ada tanah di atasnya, sepertinya tanah yang subur, ternyata ketika diberi hujan hilang, tidak berbekas. Adapun amal saleh di tempat yang saleh, artinya amal saleh yang dilakukan dengan niat yang saleh pula, maka seperti bibit-bibit tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang disiram atau yang di tempat yang subur, maka ketika disiram air bukan hilang, tetapi tumbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamatsali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain." Maka seperti kebun-kebun di tempat yang tinggi, biasanya tempat yang tinggi itu dingin. Kemudian di tempat yang subur pula, maka ketika ditimpa hujan, atat ukulaha dhi'fain, muncul tunasnya dan berkali lipat jumlahnya. Fa in lam yusibha wabilun fatal, kalaupun tidak ditimpa hujan, paling tidak gerimis akan menumbuhkan. Maka sekarang barakallahu fikum, Allah gambarkan tentang mereka-mereka yang memberikan atau yang beramal saleh, berinfak dengan niat yang baik, tetapi di belakangnya dirusak sendiri. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Allah, apakah kalian suka atau salah seorang kalian suka memiliki kebun-kebun, kebun kurma, kebun anggur yang mengalir di tengah-tengahnya sungai-sungai dan di dalamnya sekian banyak atau macam-macam buah-buahan, kullu thamarat, semua buahan ada di dalamnya. Wa asabahul kibaru, kemudian dia mencapai umur tua. Dan biasanya orang tua lemah, semakin lemah untuk beramal, bekerja, berladang, tidak mampu. Tayib turunannya tidak mampu, memiliki dzurriyyatun du'afa, turunan yang lemah, masih kecil-kecil, tidak bisa berbuat apa-apa. Fasabaha i'sarun, tiba-tiba ada angin yang namanya i'sar. Angin i'sar itu pertama melebar, kemudian naik ke atas bersama-sama. Itu ada angin khusus di sana yang namanya i'sar. Dia bergulung begitu, kemudian melebar, kemudian naik ke atas. Maka pohon-pohon itu seperti dicabut dari akar-akarnya. Ditambah lagi i'sarun fihi narun, angin i'sar yang diiringi api. Dan biasanya api dengan angin i'sar bertambah nyala, bertambah dahsyat nyalanya. Fahtaraqat, maka terbakar semuanya, hilang sama sekali. Dia mau berbuat apa, dia telah renta. Anak turunannya mau berbuat apa, tidak bisa apa-apa, du'afa. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, hadzal masal mudrubun liman 'amila 'amalan liwajhillah. Permisalan ini diberikan untuk orang yang beramal dengan amalan yang tadinya karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah sedekah atau ghairiha? Apakah sedekah ataupun selain sedekah? Tsumma 'amila a'malan tufsiduhu. Kemudian di akhirnya dia beramal dengan amalan yang merusak amalan soleh dia sendiri. Famatsaluhu kamatsali sahibi hadzal bustan. Maka permisalannya seperti permisalan pemilik kebun ini. Alladhi fihi min kulli tsamarat, yang dia memiliki segala macam buah-buahan. Masya Allah. Tetapi dikhususkan oleh Allah disebutkan dua jenis buah. An-nakhl wal-inab. Kurma dan anggur. Lifadlihima, karena keutamaan keduanya. Wa kasrati manafi'ihima, karena banyaknya manfaat pada dua buah tersebut. Likaunihima ghidha'an wa quwwatan wa fakihatan wa halwa, karena keduanya merupakan ghidha, gizi, cukup untuk menggantikan makan. Wa quwwah, memiliki kekuatan, muqawiyat. Wa fakihatan, bisa untuk sebagai kenikmatan. Wa halwa, dan manis. Wa tilkal jannah fiha al-anhar al-jariyah. Artinya digambarkan atau disebutkan dua perkara, bukan cuma dua. Allah katakan min kulli thamarat, memiliki segala macam buah-buahan. Ada kebun anggur, ada kebun kurma, dan ada buah-buahan lainnya di dalamnya. Dan juga mengalir di tengah-tengahnya anhar, sungai-sungai. Allati tasqiha min ghairi mu'nah. Yang tentunya dengan sungai itu, pohon-pohon tadi tersirami dengan tanpa susah. Tidak perlu modal. Tidak perlu irigasi. Wa kana sahibuha qad ightabata biha wasaratuhu, pemiliknya dalam keadaan sudah senang, gembira, bangga. Thumma innahu asabahul kibar, kemudian mencapai umur tua. Manusia tidak akan muda terus. Asabahul kibar. Dia tertimpa ketuaan, fadha'ufa 'anil 'amal. Akhirnya lemah, tidak mampu beramal, enggak mampu bekerja di ladangnya. Wa zada hirsuhu. Ambisinya semakin tinggi tapi badannya semakin rentah. Wa kana lahu dhurriyyatan du'afa. Wa kana lahu dhurriyyah du'afa, dan dia memiliki turunan yang lemah. Ma fihim ma'unatun, tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Balhum kallun alai, bahkan turunannya hanya kallun alai. Kal itu menggantungkan, seperti makna tawakal atau mirip dengan makna tawakal. Kallun alai hanya bergantung pada bapaknya, pokoknya bapak saya, titik. Qala wa nafaqatuhu min tilka jannah. Nafkah mereka dan nafkah orang tersebut semuanya dari kebun tadi. Fa bainama huwa kadzalik id asaba tilkal janna i'sar. Ketika mereka dalam keadaan demikian, orang tuanya renta, anak-anaknya lemah, tiba-tiba datanglah angin i'sar. Wa huwa ar-rihul qawiyyah allati tastadir thumma tartafi' fil jaw. Angin i'sar, yang angin yang kuat yang membuat satu putaran lingkaran melebar dan kemudian naik ke atas. Wallahu ta'ala alam. Apakah angin puyuh atau angin ribut atau sejenisnya? Naam. Wa fi dzalikal i'sar narun. Sedangkan dalam angin itu ada api. Fahtaraqat. Angin itu menerbangkan segala sesuatu. Maka ketika ada api, maka tersambar api itu dan terbakar apa yang diterbangkannya, maka bertambah besar di atas apinya. Maka terbakarlah kebun tadi. Fala tas'al amma laqiya dzalika alladhi asabahu al-kibar. Maka jangan tanya apa yang didapati oleh orang yang tua renta ini. Minal hammi wal ghammi wal hazani. Jangan tanya bagaimana sedihnya, bagaimana gundah gulananya, bagaimana bingungnya. Jangan tanya. Falau qudira annal hazan yaqtul sahibahu laqatalahu alhazan. Kalau saja ada orang yang mati karena sedih, niscaya orang ini akan mati karena sedih. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, artinya kesedihan yang dahsyat. Falau qudira annal hazan yaqtul, kalau saja ditakdirkan bahwa kesedihan itu bisa membunuh, niscaya akan membunuh orang ini. Kadzalika min amal man amila amalan liwajhillah. Demikianlah orang yang beramal yang tadinya karena Allah. Fa inna amalahu bimanzilatil badr. Maka amal salehnya kedudukannya seperti tumbuh-tumbuhan. Seperti kebun-kebun yang tumbuh, bertambah besar, memberikan buah-buahan. Lizuru'at timar. Seperti kebun-kebun, seperti buah-buahan yang terus mengalir. Walayazalu kadhalik. Dan akan tetap seperti itu. Hatta yasula lahu min amalihi jannah mausufa biqayatil hasan wal baha. Dan terus seperti itu sampai menjadi kebun-kebun yang digambarkan di puncak keindahannya dan puncak kebagusannya. Yang tadi digambarkan. Sungai mengalir di tengahnya. Buah-buahan semua ada di dalamnya. Tinggal ngambil. Mau makan apa ada di dalamnya. Masya Allah. Ini fi ghayat al-hasan wal-baha. Seindah-indahnya, sebagus-bagusnya. Wa tilkal mufsidat allati tufsidul a'mal bimanzilatil i'sar. Sedangkan amal-amal yang merusak, perbuatan-perbuatan yang membatalkan amal salehnya, perumpamaannya seperti angin ribut tadi, seperti angin yang berputar tadi yang mengangkat kebun tadi dan kemudian membakarnya. Wal 'abdu ahwaj ma yakunu li 'amalihi idza mata wa kana bi halatin la yaqdir ma'aha 'ala al 'amal. Fayajid 'amaluhu alladhi yu'mal naf'uhu haba'an manthura. Sedangkan seorang hamba sangat membutuhkan hasil dari kebunnya, hasil dari amal-amal salehnya nanti setelah mati. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dia sangat membutuhkan apa yang pernah dia amalkan di dunia. Wa kana bihalatin la yaqdir ma'aha 'alal 'amal. Karena keadaan di akhirat adalah keadaan di mana dia tidak bisa menambah amalan apapun. Enggak bisa menambah tanaman apapun. Fayajid amalahu. Maka dia harapkan apa yang dia kerjakan. Ternyata ketika dia lihat amalan-amalan salehnya, Allah jadikan habaan mansura. Allah jadikan habaan mansura. Debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Sama sekali tidak bisa membantu dia. Tidak bisa mengampuni dosa-dosanya. Enggak bisa mengimbangi kemaksiatan-kemaksiatannya. Enggak bisa memasukkannya ke dalam jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran dari Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat tepat. Dan melihat keadaan orang tadi sangat mengerikan. Kalau saja dia mati karena kesedihannya selesai urusan. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Umumnya orang yang tertimpa musibah seperti itu dalam keadaan sedih, gundah gulana, ghammun, wahammun, dalam keadaan tidak bisa berbuat apapun karena lemah dan tidak bisa mengharapkan turunannya, maka dia akan terus-menerus dalam keadaan tersiksa dengan kesedihannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah. Wallahu sari'ul hisab. Maka dia mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya. Dan Allah tepati hitungannya, hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah maha cepat perhitungannya. Falau alimal insanu watasawwara hadihil hal. Kalau manusia mengetahui dan bisa menggambarkan keadaan yang seperti ini, wa kana lahu adna maskah min aqlin, kalau saja dia memiliki sedikit akal yang bisa digunakan, lam yaqdum ala ma fihi madarratuhu, tidak mungkin dia mengamalkan amalan yang akan merugikan dia sendiri dan akan menghancurkan ladangnya dan kebunnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dunia ini adalah ladang kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa umur kita ini adalah syajaratun, sebuah pohon. Tangkai-tangkainya adalah bulan demi bulan atau tahun demi tahun. Cabang-cabangnya adalah bulan demi bulan. Ranting-rantingnya adalah pekan demi pekan. Daun-daunnya adalah hari demi hari dan saat demi saat. Baik, apa hasil dari semua daun yang ada di pohon itu? Setiap saat kita hidup. Kalau setiap saat ada amalan saleh, ada amal saleh, artinya pohon itu berbuah. Berbuah indah. Thamarat min kulli syai. Buah-buahan dari segala macam buah-buahan. Ada sedekah, ada ibadah, ada muawanah, ada silaturahmi, ada ikramud duyuf, ada memperhatikan tetangga, ada ta'allum wa ta'lim. Masya Allah, sekian macam buah-buahan. Kapan panennya? Kata Muqayyim rahimahullah, wa hasaduhu yaumal qiyamah. Panennya adalah nanti yaumal qiyamah. Maka siapa yang amalannya amalan-amalan saleh, maka buahnya manis yaumul qiyamah. Tetapi siapa yang amalannya jelek, paleh, maka buahnya handal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang amalannya jelek, daun-daun tadi saat demi saat diisi dengan segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa, maka buahnya handal, buahnya pahit, menyengsarakan, menyedihkan, mengecewakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, orang tadi yang dalam keadaan lemah renta, tidak memiliki pembantu-pembantu dari anak-anaknya, tidak memiliki keturunan yang kuat, mereka juga lemah, kallun alai. Maka ketika melihat musibah yang besar, dia hanya bisa menyesali, dia hanya bisa sedih, ghammun wa hammun, hanya itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Wa kadzalika yaumul qiyamah, demikian pula nanti yaumul qiyamah, ketika seseorang melihat amalan-amalan solehnya habaan mansura, mau berbuat apa? Mau kembali ke dunia? Tidak mungkin. Mau mengulangi amal saleh? Tidak ada. Apakah bisa menambah amalan? Tidak mungkin. Mau apa? Hanya hazanun wa ghammun wa hammun. Hanya kesedihan, kekecewaan, kesengsaraan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kekecewaan tadi adalah siksaan di atas siksaan. Siksaan Allah subhanahu wa ta'ala atasnya sudah di hadapannya. Sedangkan penyesalan terhadap apa yang telah lalu, kenapa saya berbuat begini, kenapa saya berbuat begitu, itu siksaan batin yang ada pada diri-diri mereka. Wallahi, permisalan Allah ini sungguh sangat tepat sekali. Persis keadaannya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berbeda dengan mereka yang beramal dengan amalan saleh pada setiap saatnya, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya, maka ketika hari panennya nanti yaumul qiyamah, dia melihat buah-buahan yang indah. Ditanya, ini amalan siapa? Amalan. Sepertinya saya tidak pernah mengamalkan amalan ini. Iya, kamu mengajarkan pada si fulan mengerjakannya. Kamu ikut dapat pahalanya. Yang ini anakmu. Anakmu beramal saleh karena didikan kamu, maka kamu dapat pahalanya. Yang ini karena engkau menunjukkan kepada si fulan amal saleh yang ini, maka amal si fulan itu kamu dapat juga. Masya Allah, ni'mah azimah. Yang ini apalagi pahala, karena engkau menulis kitab, kitabnya dibaca oleh manusia sampai akhir zaman. Maka semua faedah dari mereka atau yang mendapatkan faedah, kamu ikut dapat pahalanya. Jariah mengalir. Yang ini apa? Yang ini karena engkau pernah membuat masjid. Apakah kau lupa? Dan masjidnya dipakai, dimakmurkan untuk dakwah tauhid, dakwah sunnah, dan terus menerus. Ini khawani bin azakumullah, kebahagiaan yang sangat tinggi yang tiada tara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan dirusak amal saleh kita dengan amal taleh. Jangan dirusak amal saleh kita dengan sesuatu amal maksiat yang merusaknya. Apakah amal maksiat yang berkait dengannya? Ini sedekah, kemudian membanggakan. Rusak. Ini amal saleh, kemudian dia ungkit-ungkit. Bukankah aku? Atau menyakiti orang yang pernah dikasihnya 3 tahun yang lalu. Atau 10 tahun yang lalu. Kamu itu sejak dulu saya beri penghidupan. Sejak 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Amalan tadi yang tadinya kebun indah, hangus terbakar oleh angin i'sar. Fihi narun fahtaraqat. Bisa pula amal-amal batil yang tidak berkait. Tetapi karena yang namanya amal sayyiat dan amal hasanat, tidak mungkin bersama-sama. Saling meniadakan. Kalau lebih besar kemaksiatan, hilang amal salehnya. Kalau lebih besar amal salehnya, hilang maksiatnya. Akan ditimbang. Maka sayang sekali kalau kita punya amalan-amalan yang tinggi, tetapi runtuh karena kesombongan. Runtuh karena penyimpangan. Runtuh karena kesesatan. Runtuh karena kesyirikan. Lain asyrakta, layahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat kesyirikan, akan gugur amal-amalmu. Taib di bawahnya syirik. Mendahulukan manusia di atas Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. yang Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dalam Al-Qur'an. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian keraskan suaramu di atas suara Nabi, dan jangan jaharkan suaramu di atas suara Nabi. Dikhawatirkan akan gugur amalanmu dalam keadaan engkau tidak merasa. Kamu punya amal sekian, gugur, gugur, gugur. Karena kamu sok tahu mendahului Allah dan Rasulnya. Suaramu lebih ditinggikan daripada hadis. Hadis sahih dia tolak. Dia bantah dengan ucapan dirinya sendiri dari hawanya, dari hawa nafsunya. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Akan gugur amalanmu dalam keadaan kau tidak sadar. Berarti amalan-amalan jelek dari kesyirikan, penyimpangan, atau mendahulukan ucapan lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya akan menggugurkan amalan-amalan. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan menghilangkan kejelekan. Kata Ibnu Qayyim, kalau kebaikannya lebih kuat. Tapi kalau sayyiatnya yang lebih kuat, as-sayyiat yudhibna al-hasanat. Kejelekan itu yang akan menghilangkan hasanat. Tidak jauh dari kita kisah tentang seorang yang bangkrut. Atadruna manil muflis. Tahukah kalian siapa yang muflis? Kata para sahabat, al-muflis fina la dirhama wala dinar. Yang muflis di tengah kami adalah yang tidak punya dirham dan dinar. Habis. Kata Nabi, muflis yang hakiki adalah orang yang datang yaumul qiyamah dengan amalan soleh, dengan sholat, dengan puasa, dengan sekian banyak amal. Tiba-tiba datang si fulan yang terdolimi, menuntut, aku didolimi. Dan hari itu tidak ada selain amal soleh atau amal jelek. Maka dia menuntut amal solehnya, maka diberikan amal solehnya kepada orang yang terdolimi. Aku juga pernah dipukul, diberikan amal solehnya kepada yang dipukul. Aku juga pernah dihina dan dijatuhkan kehormatannya, maka diberikan pula kepadanya amal solehnya. Datang lagi, aku juga terdolimi, aku juga terdolimi, aku dicaci, aku dicerca, aku dibunuh, aku sampai habis amal solehnya. Setelah amal solehnya habis, ternyata masih datang lagi para penuntut-penuntut. Aku juga termasuk korbannya. Aku didolimi. Aku demikian-demikian. Mau diambil kebaikannya, sudah tidak punya lagi kebaikan. Maka orang tadi kejelekannya diambil, ditimpakan pada orang ini. Hadza huwal muflis. Inilah orang yang muflis. Na'udzubillah min dalik. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, kalau saja seseorang itu memiliki maskatun min aqlin, kalau punya sentuhan akal sedikit saja, mau berpikir dengan benar, enggak mungkin dia akan beramal dan satu amalan yang akan merugikan dia sendiri yaumul qiyamah. Wa nihayatu hasratihi, yang akan menyebabkan dia menyesal dengan setinggi-tinggi penyesalan. Walakin da'fal iman wal aql wa qillatul basirah. Tetapi sayang, kelemahan iman dan kekurangan akal dan qillatul basirah, kurang jauh pandangan. Yasiru sahibuhu ila hadhihi al hala, akhirnya pemiliknya menjadi orang yang seperti ini keadaannya. Allati sudirat min majnunin la ya'qil, yang biasanya muncul dari orang-orang gila yang tidak berakal. Pernah lihat orang gila bikin sesuatu dirusak sendiri? Dia yang bikin, dia yang merusak, karena gila. Tetapi orang yang akil enggak mungkin membuang waktunya hanya untuk membikin menghancurkan, membikin menghancurkan, membikin menghancurkan. Dia akan membuat bagus-bagusnya dan tidak merusaknya. Itu akil. Tetapi karena orang itu lemah iman, lemah akal, dan pendek pandangan, akhirnya dia melakukan sesuatu keadaan yang pantasnya muncul dari majnunin la akil. Lakana dhalika aziman wa khatruhu jasiman. Yang tentunya perkara itu besar, dan bahayanya sangat besar. Falihada amara ta'ala bitafkir. Oleh karena itu di akhir ayatnya Allah menyuruh untuk berfikir, untuk menggunakan akal yang sehat. Wa hatha alaih, dan menganjurkan agar kalian menggunakan pikiran kalian. Faqala kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayat ini, la'allakum tatafakkarun, agar kalian mau tafakkur, mau berpikir. Kalladzi naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Seperti wanita yang menyulam, sudah jadi, padahal nyulam itu lama loh. Jadi dilepasi kembali satu persatu. Setelah dilepasi kembali, bikin lagi. Apa kamu katakan pada orang yang seperti ini? Ngapain? Buang-buang waktu. Afala ta'qilun? Tidakkah kau berpikir? Afala tatafakkarun? Kan begitu. Demikian pula mereka yang membangun jannahnya, yang membangun kebunnya dengan amal saleh. Amal saleh itu seperti badr, budur, seperti bibit-bibit pohonan, bibit-bibit buah-buahan yang kemudian ditanam di dalam tanah yang subur. Artinya amal saleh di dalam hati yang ikhlas akan tumbuh seperti kebun-kebun yang indah. Buah-buahnya akan kita petik besok yaumul qiyamah. Tetapi kemudian dia rusak sendiri. Dia hancurkan kebunnya sendiri. Dengan amalan-amalan yang jelek. Dengan kesombongan. Dengan riya. Dengan mengungkit-ungkit pemberian. Dengan berbagai macam penyimpangan. Dengan sekian banyak mukhalafatus sunnah. Dengan sekian banyak mendzalimi manusia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah mengerikan. Nasallahu salamah wal afiyah wa hidayah wa rahmah. آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.